بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. Tak kita baca kalau seandainya tak kala ada la terulang dalam satu kalimat, la yang pertama beramal. Ketika la yang pertama beramal maka isim. Setelah la yang kedua ada tiga keadaan. Bisa mabni al-fathi, la hawla wa la quwata illa billah. Bisa mansub, la hawla wa la quwatan illa billah. Bisa marfu, la hawla wa la quwatun illa billah. Kalau dibaca la hawla wa la quwata berarti irobnya apa? Quwata. Ya, isim la. Mabni al-fathi. Kalau seandainya dibaca kuwatan, wud. Hah? Ma'atuf. Ma'atuf ke mahal isim la. Kalau dibaca wala hawla wala quwwatun, sub. Ya, ma'atuf pada mahal la wasmuha. Nah. Yang kedua sekarang, al-wajh tsani. Bismillah ihmal. Kalau seandainya la yang pertama tidak beramal, berarti la haurun, la haurun. Bagaimana dengan isim yang setelah la yang kedua? Kami yajuz fitani la haurun. Jawabannya wajhan. Al-ihmal wal-imal. La haudun wala quwatun atau la haudun wala quwata. Ihmal wal-imal. Iyalbina. Wa kullama a'malna la fahiyya la tansibu fahiyalatun sabu takun mabniyatan al-fathi fi mahalli nasab. Ya, setiap kali la kita amalkan maka isim setelahnya itu adalah mabniyatan al-fathi fi mahalli nasab. La haudun wala quwata. Quwata isim la mabni alal fathi bi mahal nasab. Sehingga kesimpulannya ketika la yang pertama tidak beramal berarti la haulun, maka isim setelah la yang kedua wajhan, ada dua keadaan, dua bentuk. Yang pertama dia mabni ala fathi. La haulun wa la quwata illa billah. Bagaimana i'rabnya? I'rabnya naqulu la nafiyah mulghah. Haulun mubtada. Al wawu harfu ataf. La nafiyah li jinsi amilah. Quwata ismuha mabni ala fathi bi mahal nasab. Al-wajhu tsani, wajah yang kedua bisa dibaca dengan marfu. La haulun wala quwwatun. La nafiyah mulghah. Haulun mubtada. Al-wawu harfu ataf. La nafiyah li jismi Allah. Quwwatun mubtada. Wal khabar jar majrur billah. Kesimpulannya berarti kalau la'nya yang pertama beramal, maka isim la' yang kedua tiga wajah. Tapi kalau la' yang pertama muhmal tidak beramal, maka isim la' yang kedua hanya dua keadaan, ya mabni al-fathi atau marfu. La haula bisa la haula wala quwata, la haula wala quwatan, la haula wala quwatun. Kalau di marfu' la haudun bisa la haudun wala quwata, bisa la haudun wala quwatun. Itu lima bentuk. Nah, yaqul Ibnu Malik dalam perkata Ibnu Malik dalam alfiahnya, kala haula wala quwata. Wasani ja'ala marfu'an aw mansuban aw murakkaba. Jadikanlah yang kedua marfu. Ya marfu maksudnya tadi kalau seandainya la yang pertama beramal, jadikan athani yani isim la yang kedua marfu. La haula wala quwwatun. Aw mansuban yani la haula wala quwwatan. Aw murakkaba, murakkaba yani mabni. Murakkaba ini mabni. La haula wala quwwata. Ini kalau seandainya la yang pertama beramal, la haula, maka nawasani yani asani maksudnya isim setelah la yang kedua, ij'ala marfu'an au mansuban au murakkaba. Murakkaba maksudnya mabni. Wa in rafa'ata, kalau sani ke murafa, awalan, awalan maksudnya adalah isim la yang pertama. Wa in rafa'ata awalan maksudnya isim la yang pertama. La haudun. La haudun. La tansiba. Maka tidak menasabkan. Jadi kalau seandainya isim la yang pertama marfu, maka hanya ada dua. Marfu atau mabni. Marfu atau mabni. Tidak bisa dimansub. Hanya bisa la haudun wala quwwatun atau la haudun wala quwwata. Tidak bisa dimansub, tidak bisa, tidak bisa la haudun wala quwwatan, tidak bisa dibaca mansub. Rahimahullahu ta'ala, at-tarkib maksudnya Ibnu Malik dalam alfiahnya marfu'an aw mansuban aw murakkaba, tarkib ini maksudnya bina al-fathi. Ya, ikhtilaf ibarat faqat, hanya perbedaan ungkapan saja. Wal makna wahid. Jadi Ibnu Malik rahimahullah dalam alfiyah ini sama. Ya, kalau seandainya isim yang pertama di mabni al-fathi jadi la yang beramal, maka isim yang kedua bisa marfu, bisa mansub, bisa murakkab maksudnya mabni al-fathi. Tapi kalau hanya isim yang pertama di rafa', maka isim yang kedua hanya bisa di marfu dan di mabni, tidak bisa dimasuk. Nama Allah Adam Musa.